الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-185 dan setelahnya dari surah Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard?" Kenapa mereka tidak memperhatikan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, malakutis samawati wal ard? Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, yang begitu kompleks. Malakutis samawati wal ard, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini karena keterbatasan manusia. Mereka tidak mampu untuk mengetahui segala sesuatu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat sedikit. Baik. Dan yang diketahui pun ini sangat mencengangkan, barakallahu fikum. Betapa hebatnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya, betapa banyaknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan, "Awalam yanzuru fi malakutis samawati?" Kenapa mereka tidak memperhatikan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, yang begitu luar biasa dengan keserasiannya dan keberaturannya. Masya Allah, indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan, kenapa mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya, makhluk-makhluknya? Wa ma khalaqallahu min syai', dan apapun yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, silakan mereka memperhatikan, mereka tengok betapa luar biasanya sang pencipta. Baik. Sehingga kata-kata yang muncul, yang semestinya keluar dari mulut seseorang ketika memperhatikan apa-apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Baik, ini yang mestinya keluar dari mulut-mulut mereka. Masya Allah, subhanallah, Allahu akbar. Kenapa mereka tidak memperhatikan begitu hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Tentu begitu hebatnya sang pencipta. Wa na'sa yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Hendaknya mereka mentadabburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya mereka memperhatikan diri-diri mereka, boleh jadi ajal mereka sudah dekat. Baik, boleh jadi ajal mereka sudah dekat. Subhanallah. karena umat ini umat yang paling pendek umurnya. Baik, Allah mengajak orang-orang kafir Quraisy pada saat itu untuk memperhatikan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan diri-diri mereka. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka bagaimana ciptaan kami begitu hebatnya, begitu kompleksnya, tapi tetap begitu indah dan serasi. Wa fi anfusihim, dan kami akan memperlihatkan kepada mereka bagaimana hebatnya ciptaan kami pada tubuh mereka. Sampai sekarang manusia barakallahu fikum belum selesai dalam apa? Dalam mempelajari tubuh manusia ini. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan demikian. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Hatta yatabayyin lahum annahu al-haq, sampai jelas oleh mereka bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala al-haq yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Subhanallah. Keserasian ini, keindahan ini menunjukkan bahwa yang berkehendak hanya satu, yakni Allah tabaraka wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Seandainya ada dua atau lebih dari Tuhan yang berkuasa di semesta alam ini, maka akan hancur alam semesta ini. Akan hancur, kata Allah Subhanahu wa taala, akan rusak. Tapi karena yang berkuasa hanya satu, yang mengatur hanya satu, yang memelihara hanya satu, Allahu Rabbul Alamin, maka tetap ciptaannya sedemikian indah, sedemikian hebatnya, sedemikian luar biasanya, sehingganya tidak ada yang bisa disembah kecuali Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa nasa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum, boleh jadi ajal mereka pun sudah dekat. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Terus keterangan siapa lagi setelah Al-Qur'an ini? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan sejelas-jelasnya yang mereka mau imani, siapa lagi yang mereka mau imani? Subhanallah. Siapa lagi yang mereka mau benarkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak terima? La haula wa quwwata illa billah. May yudlilillahu fala hadiyalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang bisa memberikan untuknya petunjuk. Barakallahu fiik. May yudlilillahu fala hadiyalah. Yani tidak dibantu, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memberikan untuknya hidayah. Mayyudlilillahu fala hadiyalah. Maka berbahagialah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah hidayah ini. Jadi, minta tambahan dan kekuatan, kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di atas hidayah ini, di atas petunjuk ini, sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga orang-orang yang sudah diberi hidayah, dicabut hidayah itu dari dia, sehingga seakan-akan dia tidak pernah beriman sebelumnya. Subhanallah. Man yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. dan Allah SWT telah membiarkan mereka dengan kebingungannya. Taib. Mereka menjadi ragu, mereka bingung, karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat berikutnya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang hari kiamat itu kapan terjadinya. Baik. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang Arabi, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab kapan hari kiamat itu, karena memang beliau sendiri tidak tahu. Jibril pun tidak tahu tentang hari kiamat itu kapan. Barakallahu alaikum. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Yakni Rasulullah dan Jibril pun sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat itu. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kapan hari kiamat, ya beliau tidak menjawab kapannya. Yang jelas itu adalah suatu yang pasti. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah suatu yang pasti, tidak ada keraguan padanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada Arab ini, wa ma a'adatta laha, karena hari kiamat adalah suatu yang pasti, kata Rasulullah, terus apa yang kau persiapkan untuknya? Jadi, apa yang kau persiapkan untuknya? Orang ini pun mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan untuknya dengan banyak sholat, banyak puasa. Jadi, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Barakallahu fikum. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, hadis ini sangat menggembirakan kami, sangat-sangat menggembirakan kami. Kata Anas, kami tidak mampu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dari kehebatan amalan yang dia lakukan. Kami tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu dari ketaatan yang begitu banyak. Tapi kami mencintai mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kami dengan mereka di dalam surganya. Baik, karena dasar ini, yakni Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka cintailah orang-orang yang saleh, cintailah orang-orang mulia, sehingga kita bisa bersama dengan mereka. La haula illa billah. Yakni hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang hari kiamat itu, kapan terjadinya? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Sampaikan kepada mereka wahai Rasul, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu kapan, itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang Allah beritahukan kapan hari kiamat itu. Tidak malaikat yang didekatkan, dan tidak pula rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak siapapun. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa indahu ilmus sa'ah, dan di sisi Allah sendiri ilmu tentang kapan hari kiamat itu. Baik. Yang jelas kita hanya diperintahkan untuk mengimani bahwa hari kiamat ada, hari kebangkitan ada, hari pembalasan ada. Innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Baik. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Thaqulat fis samawati wal ard, berat ilmunya di langit dan di bumi sehingga tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ta'tikum illa baghta. Tidak datang hari kiamat itu kecuali secara tiba-tiba. Dikatakan bahwa ketika orang-orang memerah susu sapinya atau susu ontanya, begitu selesai dia memerah, antara selesainya dia memerah dan dengan meminumnya, mengonsumsinya, disitulah letaknya hari kiamat. Barakallahu fikum. Begitu cepatnya. Seorang yang memperbaiki kolam yang dipakai biasanya untuk menampung air agar supaya unta bisa meminum daripadanya, antara selesainya pembuatan atau perbaikannya dengan digiringnya unta untuk minum dari kolam tersebut, disitulah letak hari kiamat. Begitu cepatnya. Barakallahu fikum. Adanya dua orang yang bertransaksi, si penjual dan si pembeli, baru saja mereka transaksi, baik deal, jadi transaksi, tinggal serah terimanya, saat itulah terjadi yang namanya hari kiamat. Barakallahu fiikum. Demikian pula ketika orang-orang pada ke pasar, mereka pun membuka lapak mereka, menata barang-barang mereka. Baru saja selesai dan belum juga ada orang yang datang. Pada saat itulah ditegakkannya hari kiamat. Maka dikatakan di sini, la ta'tikum illa baghtah, secara tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha. Mereka tetap bertanya kepada engkau seakan-akan engkau mengetahuinya, wahai Muhammad. Tapi seakan-akan kau menyembunyikan ilmunya. Subhanallah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Tetap jawabannya, sampaikan kepada mereka bahwa ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak penghabaran-penghabaran di zaman dahulu kala kita baca dalam kitab-kitab. Dan demikian juga ketika kita ini masih hidup, sudah berapa kali ada, barakallahu fikum, prediksi, ramalan-ramalan akan ditegakkannya hari kiamat. Tidakkah demikian? Beberapa tahun yang lalu mereka mengatakan tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Subhanallah. Ketahuilah bahwa yang demikian itu adalah kedustaan. Kadzabun, para pendusta. Jadi, Rasul saja tidak tahu, malaikat saja tidak tahu. Kemudian sekarang ada orang mengatakan, oh tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Maka siapa yang mengatakan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka nyatakan, yakini dia bahwa dia sebagai pendusta. Karena Rasul saja diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa ilmu tentang kapannya hari kiamat itu adalah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mau mengerti. Baik. Baik. La hawla wa la illa billah. Kebanyakan mereka tidak mengerti bahwa ilmunya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. La hawla wa la illa billah. Jadi ini berapa perkara, barakallahu fikum, diperintahkannya kita untuk memperhatikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus mengatakan Allahu Akbar. Baik, dan kita harus mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Maha suci dari kekurangan, Maha suci dari keterbatasan, Maha suci dari kelemahan. Barakallahu fikum. Kemudian masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah masalah hari kiamat.